بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام رحمكم الله، kita akan melanjutkan penjelasan tentang sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah antara sekte-sekte yang terdapat dalam umat ini. Sikap atau manhaj Ahlus Sunnah antara kelompok-kelompok yang menyempal dalam umat ini. Kita baca sebentar matannya, mengulang yang silam. Qala al-musannif rahimahullah, بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. Bahkan mereka, yakni Ahlus Sunnah, adalah umat yang pertengahan di antara kelompok-kelompok dalam umat ini. Makna pertengahan adalah al-mu'tadil, al-adlul khiyar, yang paling adil, yang paling terbaik, yang paling munsif, yang paling fair antara kelompok-kelompok yang muncul di umat ini. Kama annal ummata hiyal wasatu fil umam, sebagaimana umat ini, yakni umat Islam, adalah merupakan umat al-wasat, al-adlul khiyar, umat yang pertengahan, yang terbaik di antara seluruh umat-umat di luar agama Islam. Ya, kalaulah ada kambing hitam kemudian ada warna putih satu titik, maka warna putih itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara warna hitam, yakni kelompok-kelompok Ahlul Bid'ah. Kemudian kalaulah Islam itu, kalaulah diumpamakan seluruh agama-agama yang ada di muka bumi ini adalah merupakan kambing yang berwarna hitam, maka jika ada kambing tersebut warna putih di tubuhnya, warna putih yang sedikit itulah perumpamaan umat Islam di antara seluruh umat, begitu banyaknya kesesatan daripada kebenaran. Menunjukkan sedikitnya Ahlus Sunnah dibandingkan dengan Ahlul Bid'ah, mereka sedikit. Sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ciri-ciri al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang perpecahan umat kepada 73 kelompok, hanya satu yang selamat. Beliau mengatakan ketika ditanyakan apa siapakah mereka Rasulullah, beliau menjawab al-jamaah. Al-jamaah maknanya adalah jamaah yang pertama muncul dalam Islam, jamaah Nabi dan para sahabatnya. Dalam sebagian riwayat, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm ashabi, orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku dalam beragama. Dalam riwayat lainnya, alladzina yuslihuna hina fasada an-nas, orang-orang yang memperbaiki ketika manusia rusak. Dalam riwayat lainnya, yang mengingkari mereka lebih banyak daripada yang menyepakati mereka. Ini ciri-cirinya. Begitu sedikitnya Ahlus Sunnah dibandingkan Ahlul Dhalal. Demikian pula Islam, begitu asingnya dibandingkan dengan seluruh umat di luar Islam. Makanya, ya, konsep Al-Quran Al-Karim senantiasa, manhaj Al-Quran menjelaskan kebaikan itu ada pada kelompok yang sedikit, kebenaran itu ada pada kelompok yang sedikit. Bahkan Al-Quran Al-Karim mengecam kelompok yang banyak, Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, mereka akan membuatmu sesat daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik. Wa laqad dhalla qablakum aktsarul awwalin, dan telah tersesat sebelum kalian umat-umat yang terdahulu yang banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilan min ibadiy asy-syakur, sedikit sekali hamba-hamba-Ku yang bersyukur. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah, berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Makanya banyak itu bukanlah standar kebenaran. Harus dicamkan, dan ini kaidah. Standar kebenaran bukan dilihat daripada banyaknya orang-orang yang mengamalkan atau yang mengikuti, tapi standar kebenaran ditimbang dengan wahyu, yang wahyu menyebutkan bahwasanya kebanyakan orang tidak mengerti. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Jadi jangan terkecoh dengan jumlah, dan jangan berpikir tentang target-target jumlah. Dalam tempo sekian, pengikut kita akan sekian. Itu bukan ciri-ciri Ahlus Sunnah. Sibuk dengan jumlah, sibuk juga dengan kuantitas, sibuk dengan mengumpulkan suara, mengumpulkan pengikut. Tidak. Ahlus Sunnah tasfiyah, menyaring, watarbiyah. Setelah disaring, diajarkan, didik umat dengan yang telah murni. Ahlussunnah bukan jalan mereka at-tajmi', tajmi'un nas, mengumpulkan orang-orang ramai, itu bukan manhajnya Ahlussunnah. Nabi SAW menolak ketika ditawarkan untuk menjadi pemimpin mereka, pemimpin orang-orang kufar, karena Nabi paham yang namanya tajmi'un nas, mengumpulkan manusia dengan centang perenang akidahnya, visi misinya, adalah merupakan perkumpulan yang semu, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan orang-orang munafikin dan orang-orang ahlu kitab, tahsabuhum jami'a wa qurubuhum syatta, engkau menganggap mereka itu bersatu padahal mereka bercerai-berai. Yakinlah ikhwan, ini konsep Al-Qur'an yang kita tawarkan kepada antum, yang kita jelaskan, laisa min indina wala min jaybina, bukan dari kita, bukan dari kantong kita, tapi min indillah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ya tentang masuknya 70 ribu orang ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, berkata Rasulullah, uridat alayya al-umam, telah ditampakkan kepadaku umat-umat di hari kiamat kelak. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu ruhayt, kulihat nabi dengan sejumlah kecil pengikut. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu aw ar-rajulan, nabi yang diikuti satu dua orang pengikutnya. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan ada pula nabi yang tidak mengikuti memiliki pengikut satu orang pun. Allahu akbar, nabi membawa wahyu tapi enggak ada satu orang pun yang mengikuti dia. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah ketika menyebutkan tentang faedah hadis ini bahwasanya ya al-kathrah, yang namanya jumlah yang banyak, bukanlah merupakan standar itu benar. Baik. Jadi begitulah cerminan umat Islam di antara seluruh umat-umat di luar Islam. Mereka laksana warna putih, yakni di antara hitamnya kulit kambing. Adapun ahlu sunnah dibandingkan dengan ahlu bid'ah, sama seperti itu pula. Fahum, berkata Syekh Muhammad, berkata Syekhul Islam rahimahullahu taala, fahum wasatun fi babi sifatillah subhanahu wa taala baina ahli at-ta'til al-jahmiyah wa ahli at-tamtsil al-mushabbiha. Maka mereka adalah umat yang terbaik, yang pertengahan antara mazhab ahli at-ta'til, yakni orang-orang yang menolak bagi Allah sifat seperti jahmiyah dan lain-lainnya. Jahmiyah, pengikut siapa kemarin disebutkan? Pengikut Jahm bin Safwan Al-Mu'attil. Namanya Jahm bin Safwan Al-Mu'attil. Dialah yang mengajarkan kepada manusia bahwasanya Allah tidak layak diberikan sifat. Ya, karena yang memiliki sifat itu adalah merupakan ciri-ciri makhluk. Maka tidak layak diberikan sifat. Jahmiyah. Bagaimana nasib Jahmiyah? Dia dibunuh oleh penguasa Abdullah Al-Qasri dari dinasti Abbasiyah di hari raya kurban. Begitulah ikhwan, ketika penguasa kaum muslimin peduli terhadap agama ini, jika muncul penyimpangan dalam agama, segera mereka turun tangan. Berkata ketika itu Abdullah Al-Qasri ketika khutbah Idul Adha, dia katakan kepada kaum muslimin, "Dhahu dhahayakum, sembelihlah sembelian kalian. Fa inni mudhahin bi Ja'ad bin Dirham." Aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham, muridnya Jahm bin Safwan. Aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Karena dia tidak pernah mengatakan bahwa Allah SWT ada di atas langit. Allahu Akbar. Dan dia tidak pernah mengakui Musa berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya penguasa kaum muslimin memahami agama. Karena agama ini tegak dengan al-hadid wal kitab. Tegak dengan besi dan dengan kitab. Ya. Tegak dengan pedang dan dengan al-kitab, Al-Qur'an. Sebagian manusia tidak mau takluk kecuali dengan pedang. Sebagian manusia akan tunduk dengan Alkitab. Makanya kedua-duanya diturunkan oleh Allah, disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid. Maka butuhnya, betapa butuhnya kaum muslimin untuk saling nasihat-menasihati, memberikan masukan-masukan, ide-ide yang terbaik, kata-kata yang baik kepada penguasa-penguasa mereka dengan cara yang terbaik. Ya, salahul a'immah salahul bilad. Kalau baik pemimpin, maka negeri akan menjadi baik. Dengan cara-cara yang terbaik tentunya. Wa ahli tamthilil musyabbiha. Mereka ahlu sunnah pertengahan antara kelompok ta'til, kelompok yang menolak bagi Allah sifat, dari Jahmiyah, dan ahli tamthilil musyabbiha. Dan kelompok al-musyabbiha, kelompok yang menyatakan Allah itu serupa dengan makhluk. Kata mereka, kalaulah ada makhluk yang paling tergagah, begitulah kira-kira wajah Tuhan. Hasya wa kalla lillah. Hasya wa kalla subhanahu wa ta'ala. Ini telah terjelaskan. Wahum wasatun fi babi af'alillah bainal jabariyati wal qadariyah wa ghairihim. Dan mereka adalah umat yang terbaik, yang pertengahan antara paham Jabariyah dan Qadariyah dalam masalah af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Juga kita telah jelaskan bahwasanya paham Jabariyah mengenai af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba adalah merupakan perbuatan Tuhan, perbuatan Allah. Dalam paham ini bahwasanya makhluk itu mujbar, terpaksa, majbur. Apapun yang diperbuat manusia hakikatnya adalah terpaksa, dipaksa oleh Allah atau diperbuat oleh Allah, bukan dia yang berbuat. Ini paham yang disebut dengan nama paham Jabariyah. Manusia itu ibarat angin. Manusia itu ibarat yakni kapas yang diterbangkan oleh angin. Tidak memiliki sama sekali ikhtiar, usaha. Apapun yang diperbuat manusia, itu adalah merupakan perbuatan Allah. Maka mereka menisbatkan segala macam perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah. Ya, bukan manusia yang berzina, bukan manusia yang mencuri, dan seterusnya. Ini Jabariyah. Mereka mengatakan makhluk tidak memiliki kasab, perbuatan, ikhtiar, upaya. Ini paham mereka. Di sisi lain, di sudut yang bertentangan, di ujung yang bertentangan, muncul paham Qadariyah yang mereka sebaliknya mengatakan Allah sama sekali tidak punya peran dalam perbuatan makhluk. Apapun yang diperbuat oleh makhluk adalah merupakan perbuatan di luar daripada kehendak Allah, kekuasaan Allah. Semuanya murni adalah perbuatan makhluk, kasabnya makhluk, ikhtiarnya makhluk. Tidak ada sama sekali peran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehendak Allah. Semua perbuatan tersebut, bahkan menurut mereka, tidak diketahui Allah kecuali jika telah terjadi. Subhanallah. Menurut paham ini, makhluk itu yang menentukan pilihannya sendiri. Tidak ada peran Allah, tidak ada kehendak Allah. Apapun yang diperbuat makhluk itu murni perbuatan dia, tidak ada campur tangan kehendak Allah, kekuasaan Allah enggak ada di sana. Paham ini konsekuensinya menjelaskan bahwasanya Allah memiliki kekuasaan yang terbatas, kehendak yang terbatas. Ada kehendak-kehendak di luar daripada kehendak Allah yang terjadi. Paham? Antum paham ini? Ini kita ulangi dua kali sudah. Ya? Paham enggak antum? Paham tak? Paham. Antum harus jujur dalam belajar. Kalau paham bilang paham, kalau enggak paham bilang enggak paham. Tadi baru kita bahas. Kalau antum ditanya, "Fahim tum?" bilang fahim lah, tapi enggak paham. Nah, nifaq itu bagian daripada kemunafikan. Katakan enggak paham, Ustaz. Boleh jadi antum enggak paham karena kurang konsentrasi, enggak ngantuk-ngantuk dikit. Ya? Mengantuk itu adalah merupakan rahmat. Kecuali dalam majlis ilmu. Rahmat Allah SWT. Dalam peperangan itu rahmat. Dalam menuntut ilmu itu daripada syaitan. Pindah tempat, segera cari tempat yang baru, maju ke depan, mundur ke belakang, berwudu. Ya. Sayang, ini adalah bagian-bagian terpenting daripada akidah Ahlussunnah. Jika kita salah paham, tergelincir. Akhirnya muncullah paham-paham. Kenapa belum salat? Belum ada panggilan Allah SWT. Ini kehendak Allah, saya enggak salat nih. Muncul paham seperti gini. Kenapa kamu bersin? Ya udah ditentukan Allah, memang begitulah. Kehendak Allah SWT. Bukan saya yang mau itu. Muncul paham-paham seperti ini. Makanya harus paham. Tergelincir, menyimpang. Banyak orang itu. Kenapa enggak haji, Pak? Belum ada panggilan Allah untuk haji. Padahal memang dia malas. Harus ada ikhtiar. Adapun Ahlussunnah, mereka pertengahan antara dua kelompok ini. Mereka mengatakan bahwasanya makhluk itu punya kasab, artinya punya perbuatan, punya ikhtiar, punya iradah, punya kehendak. Tetapi apapun ikhtiarnya makhluk, apapun kehendaknya makhluk, tidak akan mungkin dapat terjadi kecuali dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika makhluk berkehendak, tidak mesti terjadi kecuali jika Allah Subhanahu wa taala pun mengkehendaki. Ada orang berkehendak untuk berzina tapi enggak jadi. Kenapa? Ya. Karena terhalang. Allah enggak berikan izin. Terhalang dengan berbagai macam halangan. Orang mau korupsi tapi enggak, dia berkehendak untuk korupsi tapi enggak terjadi. Allah katakan wa ma tasyauna illa an yasha'allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali kehendak Allah SWT. Ahlussunnah mengatakan makhluk itu punya ikhtiar, punya kasab. Tapi ikhtiarnya makhluk, kasabnya makhluk itu di bawah iradah Allah, di bawah kehendak Allah SWT. Kalau itu kebaikan, maka itu terjadi dengan kehendak Allah yang sifatnya syar'iyah. Ini kita ulang-ulang sekali. Kalau andai kata itu terjadi dalam bentuk perkara-perkara yang Allah benci, yang Allah murkai, hamba berkehendak. Ya, hamba memilih kekufuran dan dia menjadi kafir dengan ikhtiar dia, dengan pilihan dia, dengan upaya dia, dan dengan kehendak Allah yang sifatnya kauni. Karena Allah enggak pernah ridha terhadap kekafiran. Allah katakan wala yardha li ibadihi al-kufra. Dia tidak pernah rela daripada hambanya kekufuran, tapi dia menginginkan terjadi. Karena ada hikmah di balik itu semua. Paham enggak antum ini? Ridha? Fahimta? Alhamdulillah. Kalau seseorang mencuri dan dia berhasil mencuri, ya, maka dia itu mencuri dengan pilihan dia sendiri, dengan ikhtiar, dengan kasabnya sendiri. Tetapi kalaupun itu berhasil, terjadi dengan kehendak Allah, karena Allah memberikan kepada dia kudrah, kemampuan. Kalau Allah cabut kudrah itu, enggak mampu dia. Allah buat tangannya putus, contohnya Allah buat tangannya itu cacat, enggak bisa dia mencuri. Tapi Allah memberikan baginya kudrah. Ya? Allah memberikan baginya kudrah, kemampuan. Kita ini semua ikhwan bergerak karena kudrah Allah. Kalau dia cabut kudrah tersebut, kemampuan tersebut, enggak bisa kita berdiri. Enggak bisa kita datang sholat ini. Ya, sebagaimana sebagian orang dicabut bagi Allah Subhanahu wa taala darinya kudrah, kemampuan untuk berbuat sesuatu. Ya, mau berzina dia, Allah cabut kudrah kemampuan berzina. Ya, Allah hilangkan syahwatnya, atau Allah Subhanahu wa taala buat dia hilang syahwatnya dan seterusnya. Allah mampu. Kalaupun kehendak tersebut terjadi, ya, maka kehendak makhluk ini dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala jua. Tetapi kehendak Allah dibagi menjadi dua. Kalaulah hal tersebut bertentangan dengan agama, ya, yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, tapi terjadi juga, itu terjadi dengan kehendak kauni. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridha terhadap iblis, tapi dia berkehendak menjadikan iblis. Untuk apa dia menjadikan iblis? Untuk hikmah. Di balik penciptaan iblis ada hikmah. Ya, banyak sekali hikmahnya. Kalau Allah SWT tidak memiliki kehendak menjadikan iblis, tidak jadi dia. Tapi Allah memiliki kehendak. Dan kehendak ini sifatnya kehendak kauniyah, yang umum. Allah berkehendak menjadikan kita menjadi orang mukmin. Kita menjadi mukmin dengan ikhtiar kita. Kita belajar, kita menimba, menuntut ilmu agama, menjadi orang-orang yang beriman dengan ikhtiar kita, pilihan kita. Tetapi ini pun juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan dengan kehendak syar'i, ya Allah Subhanahu wa taala ridai. Makanya beda antara kehendak kauni dengan syar'i. Kehendak kauni pasti terjadi. Kehendak Allah yang namanya kauni pasti terjadi. Adapun kehendak yang syar'i terkadang tidak terjadi. Allah berkehendak agar hamba-hambanya beriman. Tapi Allah Subhanahu wa taala yakni berkehendak agar hamba-hambanya seluruhnya beriman, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mau itu terjadi. Kata Allah, "Walau syaa Allah la'amana man fil ardi jami'a." Kalau Allah mau akan beriman semua yang di muka bumi ini, tapi Allah tidak mengkehendaki itu. Ya? Ketika orang memilih iman, itu kehendak namanya kehendak apa? Kehendak syar'i. Ya, maka tidak semua orang itu memilih iman. Ya, karena itu adalah merupakan ikhtiar dia, pilihan dia, tapi dengan kehendak Allah yang sifatnya apa? Kauni. Ini jangan pernah antum lupa. Kalau enggak paham, tanya sama yang paham, pulang dari sini tanya. Antum malu bertanya kepada saya, tanya sama kawan-kawannya. Ini akan mengeluarkan antum dari kepada segala macam bentuk kesulitan. Banyak yang datang bertanya, "Ustaz, kalau semuanya sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, itu apa kita beramal?" Ya? Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam perkara ini. Dia malas salat, ini kan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ungkapan orang-orang musyrikin. Ya? "Walau syaa Allah ma asyrakna," kata mereka, "kalau Allah mau kami ini enggak berbuat syirik. Wala abauna," tidak pula nenek moyang kami menjadi orang-orang musyrik. Artinya apa? Seolah-olah mereka mengatakan kesyirikan kami ini adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah. Padahal mereka yang pilih. Tetapi ini terjadi dengan kehendak Allah yang sifatnya kauni. Jadi beda antara kehendak kauni dengan syar'i. Kehendak kauni pasti terjadi. Ya. Kehendak syar'i tidak harus terjadi. Antum ini mau berbuat kebaikan, mau pergi haji contohnya, berkehendak mau pergi haji, ya, terkadang Allah enggak kehendaki terjadi, antum meninggal dan seterusnya, ya, Allah SWT inginkan agar semua orang memiliki uang dan harta untuk berhaji, Allah ridha dengan perbuatan tersebut, tapi dia tidak menghendaki semua orang pergi berhaji. Ada orang-orang yang memiliki uang tapi tidak juga pergi haji. Ya. Kemudian kehendak kau ini sifatnya umum, mencakup segala sesuatu, yang baik ataupun yang buruk. Adapun kehendak yang namanya syar'i, khusus tentang perkara-perkara yang baik berkaitan dengan syariat agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini dipahami dan dimengerti. Kita lanjutkan atau gimana ini? Terlanjutkan atau kita tes dulu nih? Gimana Pak Sugeng? Tes dulu apa lanjut? Kita tes dulu atau dilanjutkan ini? Mana? Lanjut. Lanjut kata beliau. Lanjut. Tayib. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, wa fi babi wa'idillah bainal murji'ah wal wa'idiyah minal qadariyati wa ghairihim. Ini perkara baru, bab baru. Adapun ahlu sunnah, mereka adalah umat yang al-adlul khiyar, wasat, pertengahan yang terbaik dalam bab wa'idillah, ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, antara kelompok murji'ah dan kelompok wa'idiyah daripada qadariyah dan lain-lainnya. Ini istilah-istilah bahasa Arab. Kalau antum baru dengar mungkin agak payah, tapi dengarkan rupanya untuk pahami. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Dalam masalah ayat-ayat yang berkaitan dengan ancaman-ancaman Allah, seperti ayat tentang neraka, ayat tentang orang-orang yang menentang Allah, bermaksiat menentang Allah SWT, ancaman-ancamannya, siksa, azab, dan seterusnya, dalam bahasa Arabnya ini disebut dengan nama wa'id. Apa namanya? Wa'id, ancaman. Dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang berupa ancaman kepada al-usat, pelaku kemaksiatan, al-kuffar, al-munafiqun, ancaman dengan neraka, dengan azab, dengan siksa. Namanya apa? Wa'id. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim itu ada pula ayat-ayat yang berisi yakni berita gembira dengan bentuk ganjaran pahala, janji-janji Allah kepada orang-orang beriman, diberikan surga, diberikan nikmat, janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa, orang yang bersabar. Bahasa Arabnya namanya al-wa'du. Apa namanya? Al-wa'du. Saya ulangi lagi. Antum ini harus konsentrasi. Setelah ini saya yakin akan saya tanya. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang berisi janji-janji, ancaman-ancaman Allah SWT kepada pelaku kemaksiatan, pelaku dosa besar, pelaku kekufuran, orang-orang kafir, orang musyrik. Itu ada ayat-ayatnya, ancaman. Di dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat yang berisi janji-janji kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang beramal saleh, dengan pahala, surga, kenikmatan, dan seterusnya. Bahasa Arabnya disebut apa namanya? Al-wa'du. Yang pertama wa'id, yang kedua al-wa'du. Ini mukaddimah dulu. Bermasuk sebagian kelompok sesat yang disebut dengan nama al-wa'idiyah, ya, masuklah ke dalam al-wa'idiyah ini orang-orang mu'tazilah dan qadariyah. Ini istilah semua ini. Mereka hanya mengambil ayat-ayat tentang ancaman-ancaman saja. Siksa-siksa Allah pasti akan dia berlakukan. Menurut mereka, setiap ancaman Allah pasti akan terjadi, terlaksana. Memang kayaknya indah perkataan ini, tetapi di belakangnya terkandung kesesatan. Paham mereka ini, setiap orang yang berdosa, berbuat dosa besar, diberikan Allah ancaman, pasti akan dilaksanakan ancaman tersebut. Ya, maka setiap orang yang melaksanakan dosa besar, menurut paham ini, pasti akan masuk neraka, kekal selama-lamanya. Ya, kata mereka apa? Infadzul wa'id. Allah harus konsekuen melaksanakan janji-janjinya. Maka setiap orang yang berdosa, orang yang bertaubat, dan dia orang-orang yang berdosa, berbuat dosa besar, dan dia tidak bertaubat, mati, pasti akan masuk ke mana? Dalam neraka menurut paham mereka. Kalau sudah masuk ke dalam neraka, mustahil akan keluar dari neraka selama-lamanya. Mereka kekal, tak layak mereka untuk dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena mereka telah menodai iman mereka dengan dosa-dosa besar. Maka orang yang berzina, orang yang mati minum khamar, orang yang mati berjudi enggak taubat, orang yang mati korupsi enggak taubat, menurut paham ini al-wa'iriyah, mereka itu pasti masuk neraka kekal selama-lamanya. Maka seluruh pelaku-pelaku dosa besar yang diberikan ancaman-ancaman dalam Al-Quran, pasti menurut mereka akan diterapkan Allah ancaman tersebut. Ya. Maka menurut mereka pelaku dosa besar wajib masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Ya. Enggak mungkin mereka dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Ternoda iman mereka dengan perbuatan dosa besar. Ya. Orang-orang yang mati dalam dosa besar, tidak bertobat, menurut paham wa'idiyah, mereka matinya masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Ya. Masuklah ke dalam paham ini orang-orang khawarij. Orang-orang apa? Khawarij. Karena khawarij punya paham pelaku dosa besar kafir. Subhanallah. Untuk supaya lebih paham antum, khawarij itu dalam bahasa Arab secara bahasa artinya adalah orang-orang yang keluar. Adapun yang dimaksudkan dalam agama kita khawarij itu adalah orang-orang yang keluar daripada penguasa kaum muslimin, menentang penguasa kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Inilah dia ciri-ciri kaum khawarij. Nenek moyang mereka itu yang telah menumpahkan darah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Mereka pula yang telah diperangi oleh Ali. Paham? Apa nama paham ini? Pahamnya namanya paham kelompok Al-Wa'idiyah. Apa namanya? Al-Wa'iriyah. Siapa mereka? Di antaranya orang-orang Qadariyah. Maksud Qadariyah di sini adalah orang-orang Mu'tazilah. Karena orang-orang Mu'tazilah mengatakan tidak ada takdir, maka mereka disebut juga dengan nama Qadariyah. Dan wa ghairihim, dan lain-lain. Siapa lain-lain? Khawarij. Ya. Udah? Kelompok lain berpegangan dengan ayat-ayat janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya? Janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan seterusnya. Maka muncullah pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman yang pertama ini. Ini pemahaman balik. Menurut mereka, menurut pemahaman yang kedua ini, kalau orang telah beriman, apapun dosa-dosa yang dia perbuat, perbuatan apapun yang dia kerjakan, tidak mengurangi imannya. Karena perbuatan itu, amalan itu bukan bagian daripada iman. Saya ulangi lagi. Kalau yang pertama mengatakan pelaku dosa besar itu kafir, maka paham yang kedua ini mengatakan, kalau orang sudah beriman, tidak ada masalah. Apapun yang dia buat, dia mencuri, dia berzina, itu tidak mengurangi imannya. Karena paham mereka, iman itu hanyalah merupakan perkataan saja, atau perkataan dan keyakinan saja, enggak ada kaitannya dengan perbuatan. Kalau orang telah beriman, mengatakan saya beriman, maka ketika itu seluruh perbuatan-perbuatan apapun enggak ada sangkut pautnya dengan iman. Maka kalau orang untuk berzina, enggak berkurang imannya. Orang mencuri, enggak berkurang imannya. Karena mencuri itu perbuatan, berzina itu perbuatan, dan perbuatan itu enggak ada sangkut pautnya dengan iman. Iman hanyalah perkataan dan keyakinan saja menurut paham mereka. Bahkan sebagian mereka mengatakan iman hanyalah keyakinan saja, enggak dikatakan enggak apa-apa. Kalau orang sudah beriman, janji Allah kepada orang-orang beriman pasti akan diterapkan. Apa janji Allah kepada orang-orang beriman? Orang beriman akan diberikan surga. Orang beriman akan dimasukkan ke dalam rahmat Allah. Kalau orang sudah beriman, enggak lagi bermanfaat baginya apa? Amal. Mereka ini diwakili oleh kaum yang disebut dengan nama Murji'ah. Apa namanya? Murji'ah, dari bahasa Arab arja'a yurji'u, irja'un wa murji'atun. Arti arja'a artinya adalah mengakhirkan, menunda. Mereka disebut dengan nama kaum Murji'ah karena mereka mengeluarkan, mengakhirkan perbuatan daripada bagian iman. Kata mereka, iman itu enggak ada sangkut pautnya dengan perbuatan. Perbuatan itu luar daripada iman. Paham sekarang ini, paham Murji'ah ini banyak sekarang mungkin diwakili oleh orang-orang yang mengatakan yang penting eling, eling wae, wis. Cukup ingat saja. Iman itu ingat Allah, zikir kepada Allah, itu iman. Enggak perlu amalan-amalan lain. Salat enggak perlu dan zakat enggak perlu semua. Yang penting iman. Kalau orang sudah beriman, dah. Paham apa namanya ini? Paham Murji'ah. Atau disebut juga dengan paham wa'diyah. Kalau yang tadi wa'idiyah, ini wa'diyah, dihilangkan ianya. Kontras sekali ikhwan. Ini mengatakan orang buat dosa besar masuk neraka selama-lamanya. Ini mengatakan orang berbuat dosa besar mukmin sempurna imannya. Allahu Akbar. Yang satu kelompok berpegang dengan ayat-ayat yang bersifat apa? Ancaman-ancaman. Yang sebagian lainnya, kelompok lain bergantung dengan ayat-ayat apa? Janji-janji Allah SWT. Dan saya katakan berulang, setiap kelompok dalam Islam ini menyimpang sesat karena mereka mengambil sebagian daripada Islam, meninggalkan bagian lainnya. Itu semua sebabnya. Ahlus Sunnah yang mengambil seluruh kebaikan dalam Islam, menolak semua kejelekan dalam Islam. Kelompok-kelompok lainnya, mereka ambil sebagian daripada ayat-ayat, tinggalkan ayat-ayat lainnya. Karena itulah mereka tersesat. Baik, ini antum sudah paham tentang orang-orang Wahidiyah, telah paham juga tentang orang-orang Wahdiyah. Kalau enggak paham konsep Ahlus Sunnah, enggak ada gunanya kita ngaji malam hari ini. Yang antum hafalkan berarti syubhat. Sekarang antum harus tahu bagaimana konsep Ahlus Sunnah terhadap sikap kedua kubu yang bertentangan ini. Ini dia yang paling perlu antum hafalkan ini. Jangan sampai hafal syubhat enggak tahu sama sekali tapi mana yang benar. Tahu dia syubhatnya. Ya. Kalau antum meninggal sebelum saya terangkan ini bahaya nanti. Maka jangan meninggal dulu. Dengarkan baik-baik. Jangan tidur dulu maksudnya. Baik. Adapun Ahlus Sunnah, mereka menggabungkan antara ayat-ayat yang bersifat ancaman-ancaman dengan ayat-ayat yang bersifat janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, ayat-ayat ancaman ini ya, kalau berlaku kepada orang-orang kufar, ya, karena mereka tidak akan pernah mendapatkan sama sekali rahmat Allah. Mereka akan diazab oleh Allah selama-lamanya, mereka kufar. Janji-janji Allah kepada orang-orang kafir, mereka kekal di neraka selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Janji Allah, sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik daripada ahli kitab dan golongan orang-orang musyrikin lainnya, mereka itu di neraka jahannam kekal selama-lamanya. Maka orang-orang kafir dibagi dua, ada ahlu kitab, ada yang bukan ahlu kitab yang disebut dengan nama musyrikun. Ahlu kitab Yahudi dan Nasrani. Selain ahlu kitab, selain mereka. Adapun ya, ayat-ayat yang berupa ancaman-ancaman ini terhadap pelaku-pelaku kemaksiatan, ya, dengan janji-janji Allah SWT terhadap orang-orang yang bertaubat, terhadap orang-orang yang beriman dan seterusnya, ya. Maka menurut ahlu sunnah, pelaku dosa besar mereka itu, ya, tidak akan kekal di neraka kalau mereka masuk neraka. Menurut ahlu sunnah, orang-orang yang berbuat dosa besar yang tidak bertobat daripadanya, jika mereka mati, mereka itu di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah akan ampunkan mereka dengan dosa-dosa yang mereka perbuat. Dan jika Allah berkehendak, Allah mengazab, menyiksa mereka dengan dosa-dosa yang mereka perbuat. Setelah selesai dosa-dosa mereka, maka mereka dikeluarkan dari dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah yang mulia. Kata Nabi, "Yukhraj minan nari man kana fi qalbihi habbatu khardal min iman." Dikeluarkan dari dalam neraka yang dalam hatinya ada satu besar biji darah daripada keimanan. Allah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukan Dia. "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan akan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa-siapa yang Dia kehendaki. Selama dosa besar ini bukan perbuatan kufur, ya, maka masuk ke dalam ayat ini, "Wa yaghfiru ma duna dzalik." Dan Allah akan mengampuni yang selain daripada itu, "Liman yasha," kepada siapa-siapa yang Dia kehendaki. Berarti ada juga orang-orang yang Allah SWT tidak ampuni, diberikan siksa sesuai dengan dosa-dosanya, ya. Tetapi walaupun demikian, ahlu sunnah menganggap pelaku-pelaku dosa besar akan datang masanya kelak mereka dimasukkan ke dalam surga, ya. Jadi mereka tidak mengatakan sebagaimana orang-orang murjiah. Apa kata orang murjiah? Pelaku dosa besar itu dia orang mukmin sejati. Al-Sunnah mengatakan mereka adalah orang-orang yang fasik, yang kurang iman. Adapun orang-orang Khawarij, adapun orang-orang Wa'idiyah mengatakan mereka bukanlah mukmin. Mereka itu apa jadi kalau bukan mukmin? Kafir. Allahu Akbar. Baik, maka berkaitan dengan perkara berikutnya, antum dengarkan. Wa fi babi asma'il iman wad-din bainal haruriyyati wal mu'tazilati wa bainal murji'ati wal jahmiyah. Adapun konsep ahlu sunnah dalam hal yang berkaitan dengan memberikan vonis kepada seorang itu mukmin atau kafir, ya, dia itu beriman atau tidak beriman, maka ahlu sunnah adalah umat yang paling pertengahan, yang paling terbaik diantara kelompok-kelompok Islam yang menyempal, yakni diantara kaum Haruriyah atau namanya Khawarij. Khawarij punya nama lain, namanya apa? Haruriyah. Kenapa mereka disebut dengan nama Haruriyah? Karena ketika Ali memerangi mereka, mereka terdesak, mereka berlari berkumpul di tempat yang bernama Harurah, di negeri Irak. Makanya mereka disebut juga dengan nama Haruriyah, orang-orang yang lari ke kampung Harurah. Ya. Apa nama lain Khawarij? Haruriyah. Atau Murraq. Banyak nama mereka. Murraq artinya yang keluar. Sama dengan Khawarij. Jadi ahlu sunnah, mereka pertengahan antara kelompok Al-Haruriyah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah apa? Sudah pernah kita sebutkan dulu. Mu'tazilah itu orang-orang yang memiliki pemahaman sebagaimana pemahaman pemimpin mereka yang bernama Wasil bin Atha, muridnya Al-Hasan Al-Basri, yang berselisih dengan gurunya, kemudian dia buat halaqah sendiri, dia memisahkan diri. Maka berkata gurunya Al-Hasan Al-Basri, i'tazala anna Wasil. Wasil berpisah menyendiri daripada kita. Ya, jasad itu dia dan para kelompok pengikutnya disebut dengan Mu'tazilah, yang memisahkan diri daripada pahamnya kaum muslimin. Dalam hal apa mereka berpisah? Dalam hal memberikan vonis ataupun label kepada orang-orang yang berbuat dosa besar di golongan umat ini. Tadi telah kita jelaskan bahwasanya menurut paham orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu disebut apa? Disebut kafir menurut orang-orang Haruriyah, Mu'tazilah, Haruriyah ataupun Khawarij. Kafir. Adapun orang-orang Mu'tazilah berbeda nama, ya, berbeda namanya di dunia, tetapi sama hakikatnya di negeri akhirat. Adapun orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu, kalau dia sudah berbuat dosa besar, maka dia keluar daripada Islam, tapi tidak masuk ke dalam kekufuran. Jadi apa tepatnya? Kata mereka, dia bukan lagi mukmin, tapi bukan juga dia kafir. Apa jadi posisinya? Mereka itu di dunia ini adalah manzilatun bainal manzilatain, di tengah-tengah di antara dua tempat, di antara iman dan di antara kufur. Kalau orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar apa? Kafir. Maka mereka halalkan darahnya, ditumpahkan darahnya. Karena itu mereka menumpahkan darah hal dan lain-lainnya. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar bukan mukmin, bukan pula kafir, tapi apa? Manzilatun bainal manzilatain, di antara dua tempat itu, di antara mukmin dan kafir. Itu dalam hukum dunia, penamaan mereka di dunia. Orang Haruri ataupun orang Khawarij mengatakan kafir, mereka mengatakan bukan mukmin, bukan kafir. Tapi dalam hukum akhirat, kedua-duanya sama-sama mengatakan pelaku dosa besar berkekalan di neraka selama-lamanya. Allahu Akbar. Kalau ditanya bagaimana dengan orang-orang kafir, kalau begitu apa bedanya? Kata mereka apa? Ya, kalau kata orang-orang Mu'tazilah, tentu azab mereka walaupun kekal selama-lamanya di bawah azabnya orang-orang kafir. Adapun orang-orang Khawarij mengatakan dia mereka memang telah menjadi kafir, makanya kekal selama-lamanya. Yang jelas hasilnya di negeri akhirat, pemahaman Mu'tazilah dengan Khawarij sama-sama pelaku dosa besar itu apa? Kekal di neraka selama-lamanya. Sama-sama kekal. Enggak ada menurut paham mereka itu ada orang-orang yang berbuat dosa besar kemudian diberikan Allah keampunan, dimasukkan ke surga. Enggak ada. Makanya orang-orang Khawarij, Mu'tazilah mengingkari yang namanya syafaat. Enggak ada syafaat-syafaat itu. Udah masuk neraka, kekal. Enggak ada yang namanya neraka, pindahkan ke surga, enggak ada. Enggak ada syafaat. Makanya orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah yakin tidak akan dapat syafaat Rasulullah SAW. Karena mereka mengingkari apa? Syafaat. Memang mereka enggak berhak menerima syafaat. Jadi dalam masalah asma'ul iman, penamaan seorang dia mukmin atau bukan, menurut paham Mu'tazilah dan Khawarij, ya, di negeri akhirat mereka itu akan berkekalan kafir. Di dunia ini kafir menurut orang Khawarij, menurut Mu'tazilah, di antara dua tempat. Tapi aneh paham Mu'tazilah ini, enggak masuk akal sekali. Ya. Enggak ada yang namanya tempat tengah itu. Kalau andai kata ada orang-orang yang berbuat dosa besar mati, menurut orang Khawarij jelas enggak disolatkan, dikuburkan di kuburan orang-orang kafir. Mu'tazilah mau diapakan ini? Mau disolatkan? Ya, dia ini bukan mukmin. Kalau andai kata mau dikuburkan di kuburan orang-orang kafir, dia bukan orang kafir. Mau diletakkan di kuburan kaum mukminin, bukan juga. Di mana diletakkan? Berarti harus ada kuburan khusus. Manzilatun bainal manzilatain. Kuburan di antara dua pemakaman kuburan. Aneh sekali. Ya, pahamnya Mu'tazilah. Inilah paham Wasil bin Atha. Gara-gara inilah dia bertentangan dengan gurunya. Kata Hasan Basri, ahlul kabirah, pelaku dosa besar, tahtal masyiah. Inilah akidah ahlu sunnah. Ahlu sunnah mengatakan, pelaku dosa besar, mereka itu, ya, di negeri akhirat, diserahkan kepada Allah SWT hukumnya. Jika Allah mau mengampuni mereka, jika Allah mau mengazab mereka. Dan setelah diazab, akan dimasukkan ke dalam surga, dan tidak berkekalan. Ya. Adapun dalam penamaan mereka di dunia, orang-orang ahlu sunnah mengatakan pelaku dosa besar, mu'min naqisul iman, orang mu'min yang kurang imannya, atau mu'minan bi imanihi fasiqun bi kabirati, dia itu beriman dengan imannya, tapi dia menjadi fasik dengan dosa-dosa besarnya. Tapi tidak tercabut daripadanya nama iman. Jangan kita katakan wahai kafir, enggak boleh. Karena dia melakukan perbuatan dosa besar yang tidak mengeluarkan dia daripada iman. Paham antum? Kata Hasan Basri, mereka itu orang-orang mukmin yang kurang iman, atau orang-orang yang mukmin dengan imannya dan dia fasik dengan dosa-dosanya. Kata muridnya ini, Wasil bin Atha, tidak guru, aku tidak sepakat dia dikatakan sebagai orang-orang beriman karena dia telah mengotori imannya. Tetapi walaupun demikian aku tidak mau mengatakan dia kafir karena masih ada akar imannya. Menurutku, kata Wasil, pemimpin kelompok ini, dia di tengah-tengah antara iman dan kufur. Ya, hal inilah membuat dia memisahkan diri daripada gurunya. Jadi ahlu sunnah pertengahan antara kelompok Khawarij dan Mu'tazilah dalam masalah penamaan seorang mukmin di dunia ini, ya, dengan kelompok lain yang disebut dengan nama kelompok Murji'ah. Kalau Murji'ah mengatakan apa? Setiap pelaku dosa besar, mereka itu mukmin yang sempurna imannya. Ya. Tidak berkurang imannya. Karena menurut mereka perbuatan itu bukan bagian daripada iman. Karena menurut mereka yang disebut iman itu adalah keyakinan. Kalau orang sudah meyakini Allah, beriman kepada Allah, sempurna. Enggak ada lagi terkurang imannya, sempurna imannya. Bahkan mereka mengatakan sama saja imannya Jibril dengan iman yang paling banyak berbuat dosa besar, berbuat yang melaksanakan berbuat kemaksiatan di muka bumi ini, sama. Sama-sama imannya. Karena menurut orang-orang Murji'ah, iman itu enggak bertingkat-tingkat, sama saja. Kalau orang sudah beriman, sempurna imannya. Ya. Ahlussunnah mengatakan iman bertingkat-tingkat. Ya, ada orang-orang mukmin sempurna imannya, ada yang mukmin yang kurang iman. Murji'ah mengatakan iman itu satu, tidak ada bertingkat-tingkat. Dan iman tidak ada sangkut pautnya dengan amal. Akhirnya muncullah paham, tidak akan berbahaya perbuatan maksiat jika orang telah beriman. Karena Allah akan memberikan kebaikan kepada orang-orang beriman. Bahkan muncul paham yang lebih parah lagi, tidak berguna perbuatan-perbuatan taat jika orang telah beriman. Karena enggak ada kaitan antara perbuatan dengan apa? Iman. Ini mengatakan dia dalam hukum dunia kafir orang-orang Khawarij. Mu'tazilah mengatakan manzilah banyal manzilatain. Khawarij, orang-orang Murji'ah mengatakan mereka mukmin yang sempurna imannya. Sama saja antara seorang yang berbuat taat, ahli ibadah, berilmu menurut orang-orang Murji'ah dengan seorang pelacur, dengan seorang yang berbuat dosa besar sepanjang hidupnya, berzina, merampok, mencuri, menurut orang Murji'ah apa? Sama-sama mukmin sempurna iman. Rela enggak antum itu? Rela enggak? Baik, sekarang itu telah saya sampaikan, insyaallah. Kayaknya masih ada waktu, kita lanjutkan lagi. Setelah ini baru kita tanya ya. Yang terakhir. Ini kok dibilang yang terakhir, antum senang kali kayaknya nih. Segar-segar matanya semua, yang terakhir lah ini. Yang terakhir, wa fi babi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainar rafidati wal khawarij. Adapun ahlu sunnah dalam permasalahan yakni sikap mereka terhadap para sahabat-sahabat Rasulullah, mereka pertengahan antara orang-orang yang disebut dengan nama Rafidah atau Syiah dan orang-orang yang disebut dengan nama Khawarij. Ahlu sunnah pertengahan antara kelompok Rafidah. Apa itu kelompok Rafidah? Rafidah dalam bahasa Arab artinya adalah yang menolak, dari kata-kata Rafadah. Rafidah, kelompok yang menolak. Mereka disebut dengan nama Rafidah karena mereka menolak Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib ketika mereka menuntut agar Zaid bin Ali mengkafirkan sahabat Rasulullah yang bernama Bakar dan Umar. Mereka bertanya kepada Zaid, "Wahai Zaid, apa sikapmu, apa perkataanmu, apa penilaianmu terhadap Abu Bakar dan Umar?" Ya. Berkata Zaid, "Ni'mal wazirani li jaddi." Sebaik-baik pembantu, kedua-duanya sebaik-baik pembantu bagi kakekku. Siapa maksudnya? Rasulullah. Dia berkata tentang Abu Bakar dan Umar, "Ni'mal waziran li jaddi." Sebaik-baik pembantu kedua-duanya bagi kakekku. Maka seketika mereka menolak Zaid. Ya, mereka menolak Zaid sebagai pemimpin mereka, imam. Sejak saat itu mereka disebut dengan nama Rafidah. Rafidah ini usul, asal, akar mazhab mereka adalah mencela para sahabat Rasulullah. Bahkan bukan hanya mencela, mengatakan fasik, mengatakan munafik, bahkan mengatakan mereka itu kafir kecuali ahlul bait saja dan sebagian kecil sahabat-sahabat yang bukan daripada ahlul bait. Apa kata mereka tentang sahabat? Sahabat-sahabat itu apa? Kafir, munafik, fasik. Maka dibangun agama mereka di atas mengkafirkan para sahabat-sahabat Rasulullah, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Uthman, mengkafirkan Umar, mengkafirkan seluruh sahabat-sahabat kecuali segelintir kecil, semisal Miqdad, ya, Ibn al-Aswad. Kata mereka yang enggak kafir Miqdad, yang enggak kafir Abu Dzar, yang enggak kafir Salman, selainnya kafir. Allahu Akbar. Kecuali mereka ini dan seluruh ahlul bait. Loh, kenapa dikafirkan? Karena mereka semuanya sepakat menzalimi Ali, mengambil kekuasaan Ali yang seharusnya berhak berkuasa setelah Rasulullah menjadi khalifah adalah Ali. Tapi mereka semua sepakat rela. Maka mereka kafir. Subhanallah. Ini terhadap sahabat-sahabat Rasulullah secara umum mayoritas. Adapun kepada ahl bait, mereka angkat setinggi-tingginya ahl bait sampai pada tingkat ghulu berlebihan, ekstrim. Sampai-sampai yang paling sempal mereka mengatakan Ali itu dalamnya ada Tuhan, menitis padanya roh Tuhan. Bahkan Ali sempat membakar mereka pada masa Ali sedih. Bahkan mereka mengatakan Ali itu adalah Al-Musa yang berhak menempatkan wasiat. Bahkan mereka mengatakan Jibril salah alamat dalam menyampaikan wahyu. Bahkan mereka mengatakan seluruh imam-imam mereka itu adalah lebih utama daripada para nabi, karena para nabi itu mendapatkan wahyu melalui perantara Jibril, tapi imam-imam mereka langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang sufi yang sempalan mengatakan, ya, ahlu sunnah, ulama-ulama hadis itu berbincang dari orang-orang yang mati, daripada orang-orang yang mati, daripada orang yang mati. Kita enggak butuh riwayat, enggak butuh sanad. Kita langsung daripada Allah. Maka ada kesamaan sini antara orang-orang sufi yang nyempal dengan orang-orang Syiah. Kata mereka, manzilatul wali fauqa manzilatin nabi. Kedudukan wali itu lebih daripada kedudukan nabi. Sebagaimana pahamnya orang sufi. Cuma mereka mengatakan bukan wali, manzilatul imam. Kedudukan para imam lebih tinggi daripada kedudukan nabi. Makanya kalau antum baca kitab-kitab ulama, erat sekali antara hubungan antara sufi dengan syiah, rafidah. Erat sekali. Jadi ahlul bait mereka angkat tinggi-tingginya. Bahkan mereka banyak mendustakan atas nama ahlul bait, atas nama Ja'far As-Sadiq dan lain-lainnya. Perkataan-perkataan yang tidak pernah mereka katakan. Bahkan mereka mengatakan para imam mereka itu memiliki kekuasaan yang absolut. Sampai-sampai mereka mengatakan para imam mereka juga berhak untuk mencipta. Kalau imam mereka mengatakan jadi kun fayakun, maka jadilah dia. Subhanallah. Untuk baca kitab-kitab ulama, baca Al-Khututul Aridah, ya, menjelaskan bagaimana konsep mereka yang diambil daripada buku-buku mereka sendiri, seperti buku Al-Kahfi, karangan Al-Qulain dan lain-lainnya. Untuk baca sana. Ini orang-orang Rafidah, mengkafirkan para sahabat, kemudian mengkultuskan para ahl bait. Dan antara kelompok yang disebut dengan nama Khawarij. Khawarij, paham mereka adalah mengkafirkan para sahabat-sahabat juga. Ya. Kalau orang-orang Khawarij, mereka mengkafirkan Uthman ke bawah. Uthman, Ali, Muawiyah, kafir. Tapi mereka angkat setinggi-tingginya Abu Bakar dan Umar. Mereka lah yang menumpahkan darah Uthman. Mereka pula yang menumpahkan darah Ali. Mereka yang memerangi Muawiyah, memerangi Abu Amr bin As. Kaum Khawarij mengkafirkan para sahabat-sahabat Rasulullah. Bukan hanya mengkafirkan, bahkan menumpahkan darah mereka, membunuh mereka. Yang bunuh Ali itu orang Khawarij. Adapun ahlu sunnah, mereka pertengahan antara kedua kelompok yang gulu ini. Sebagian mengkultuskan para sahabat sampai pada tingkat Tuhan, yang khususnya para ahlu bait, ya, melecehkan sahabat lainnya. Kalau Khawarij mengkultuskan Abu Bakar Umar, mereka melecehkan sahabat-sahabat lainnya, Uthman dan Ali seterusnya. Ahlu sunnah mereka pertengahan. Ahlu sunnah mengatakan para sahabat semuanya adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka adalah manusia-manusia yang tidak ma'asum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka janji-janji yang banyak, kebaikan, keridhaan. Maka mazhab ahlu sunnah, yakni mereka diharamkan untuk mencela sahabat-sahabat Rasulullah, apalagi mengkafirkannya. Ya, mazhab ahlu sunnah adalah at-taraddi ala ashabi Rasulullah, mendoakan agar Allah meridhai para sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka memiliki paham bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah adalah udulun, yang terbaik, khiyarul ummah, sebaik-baik umat. Ya, itu mazhabnya ahlu sunnah. Semua sahabat udul, adil, jujur, tidak ada yang berbohong, tidak ada yang munafik. Mereka sebaik-baik umat. Ya. Adapun perselisihan antara mereka, mazhab ahlu sunnah al-imsak, menahan diri untuk tidak menggunjing para sahabat, mencela para sahabat, melebihkan yang lain di atas lainnya. Ya. Ini mazhabnya ahlu sunnah. Pertengahan. Enggak diangkat para sahabat sehingga dikultuskan sebagaimana orang-orang Rafidah yang mengkultuskan ahlu bait, tidak pula dilecehkan sebagaimana orang-orang Khawarij dan orang-orang Rafidah yang melecehkan, mengkafirkan para sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya. Inilah dia mazhabnya ahlu sunnah. Kalau andai kata antum melihat ada orang yang menggunjing sahabat Nabi, pahamilah dia. Kalau bukan Rafidah, maka dia adalah Khawarij. Banyak yang menggunjing sahabat, contohnya banyak yang mengikuti orang-orang Khawarij, membaca kitab-kitab sejarah orang Khawarij, sehingga muncullah penistaan terhadap Uthman. Uthman itu nepotis, Uthman itu ini begini. La ilaha illallah, semuanya dusta ikhwan. Barakallahu fikum. Uthman sebaik-baik manusia setelah Abu Bakar dan Umar. Ya, riwayat-riwayat yang dibaca itu adalah riwayat-riwayat yang dipengaruhi oleh sejarah-sejarah orang-orang Khawarij. Kemudian penistaan terhadap sahabat-sahabat semisal Abu Sufyan dicela dengan dikatakan dia haus jabatan, haus pemerintahan, seterusnya. Amr bin As yang licik. Semua ini sejarah yang antum baca, sejarah yang salah dan menyimpang. Sebagian terpengaruh dengan bukunya orang-orang Khawarij. Ada buku yang diantaranya buku sastrawan Mesir bernama Khalid bin Muhammad. Buku itu sejarah Khulafaur Rasyidin, dalamnya banyak penyimpangan tentang perkara-perkara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dituduhkan Abu Amr bin As berdusta, berkhianat dan seterusnya. Ini semua penyimpangan ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Tidak benar mereka seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Sekarang tibalah waktunya pertanyaan. Coba tolong antum sebutkan dulu bagaimana konsep orang-orang Khawarij tentang pelaku-pelaku dosa besar. Gampang aja. Konsep orang-orang Khawarij tentang pelaku-pelaku dosa besar. Apa perkataan mereka terhadap pelaku dosa besar? Apa namanya di dalam kehidupan di dunia dan apa nasib mereka di akhirat? Itu aja. Itu dulu. Siapa yang jawab? Ketangannya. Tafadhol, Yudi. Kasih mikrofon ke belakang. Terus ke belakang. Bismillah. Perkataan orang Khawarij terhadap pelaku dosa besar yaitu di dunia mereka kafir dan di akhirat mereka kekal di neraka selama-lamanya. Tayyib, di dunia mereka dihukumi kafir dan di akhirat mereka kekal selama-lamanya. Baik. Kemudian soal yang kedua, bagaimana pula konsep orang-orang Mu'tazilah dengan pelaku dosa besar? Apa nama mereka menyebutkan pelaku dosa besar di dunia dan bagaimana nasib mereka kelak di akhirat? Ini pertanyaan yang kedua. Pengen jawab? Silakan, Syekh. Tafadhol, Pak Dani. Pak Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar adalah manzil tu bain manzil tain di dunia, sedangkan mereka kafir di akhir mereka kekal. Sahih. Baik, sudah dua pendapat disebutkan. Ini pendapat yang paling inti yang harus dipahami semua, wajib hafal, wajib mengetahuinya. Ini saya tunjuk, tidak saya tanya, saya tunjuk. Bagaimana pendapat ahlu sunnah terhadap pelaku dosa besar? Bagaimana nasib mereka di negeri akhirat dan apa penamaan mereka di dunia ini? Saya tunjuk. Yang tunduk yang saya tunjuk. Enggak ada yang tunduk. Pak Sugeng lah. Baik, Pak Sugeng. Ini harus tahu semua ini. Enggak ada yang enggak boleh enggak tahu. Apa konsep ahlu sunnah terhadap pelaku dosa besar? Ya, di dunia mereka apa menurut orang-orang ahlu sunnah namanya? Dan di negeri akhirat bagaimana keadaan mereka kelak? Paham soalnya? Assalamualaikum. Silakan. Buka aja katalognya itu. Buka-buka antum enggak apa-apa. Silakan. Ahli sunnah mengatakan dosa besar tak akan kekal. Ulangi, ahlu sunnah mengatakan tak akan kekal di neraka. Enggak dengar saya ini, keras sikit suara antum. Ahlu sunnah mengatakan pelaku dosa besar, pelaku dosa besar tak akan kekal di neraka. Akan kekal? Tak akan kekal. Tidak akan kekal di neraka jika dia masuk neraka. Tapi boleh jadi juga apa? Mereka bertobat. Boleh jadi mereka itu tidak dibakar di neraka, tapi diampun dosa-dosanya walaupun dia buat dosa besar. Ya. Jadi ahlu sunnah berpendapat pelaku dosa besar di negeri akhirat di bawah kehendak Allah. Jika Allah mau mereka dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, diazab dengan dosa-dosanya, setelah itu dikeluarkan ke dalam surga, enggak berkekalan. Jika Allah mau, mengampuni semua dosa-dosa mereka dan dimasukkan ke dalam surga tanpa disiksa terlebih dahulu. Ini di negeri akhirat sana. Oke? Di dunia, apa pandangan Al-Sunnah tentang orang-orang yang berbuat dosa besar ini? Apa disebut dia? Munafik atau fasik atau apa dia? Di dunia namanya apa? Yang buat dosa besar itu menurut orang-orang Al-Sunnah apa nama dia di dunia ini? Orang yang berbuat zina. Orang yang berzina disebut apa menurut Al-Sunnah? Dosa besar. Berbuat dosa besar ini digolongkan ke dalam apa? Mukmin, kafir, tidak mukmin, tidak kafir, fasik, munafik, di mana digolongkan? Fasik. Baik. Mereka digolongkan ke dalam orang-orang yang fasik bi kabirati. Fasik dengan dosa besar-besar, dengan dosa besarnya, ya. Tapi dia mukmin dengan imannya, fasik dengan dosa-dosa besarnya, atau orang-orang yang mukmin kurang imannya. Yang jelas mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Tayyib. Demikianlah kajian kita malam hari ini, ya. Allahu taala alam, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Tayyib. Cukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.